Boga kaboko anak kecil lo serta cion. Hey! Awak nak genut sinangan untuk itu. Bibir moncong monyong si gak bibir gokok. Hey! Lempang nage boy si gak entok penyar ngelok. Ceri lebi kenor si gak piring lodok. Liang irung lekas si gak liang telur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak Abdi cucu Saha Ramo ah. Eh, kacau Bukan untuk menggunakan dia Kang Darso. Iya lah, sabar Kang Darso. Eh, nanti jeng pasangan puting itu. Kang Darso, iya, atuh. Mengke, cucu, mengke. Hello. Aduh, cucu dari tok, tok, tok, tok. Sora panto diketok. Tok, tok, tok, tok, tok. Sora panto diketok. Dirimu yuk pikir bingung. Gering nantung ngalang layu nudi dagoan si mimin torojong cucu deh. Tok ketok ketok sorapan to diketok. Tok ketok ketok sorapan to diketok. Kalabakan kaedanan tepubuk larasaan nudi harap si mim torojo cucu de ngarek sare miharep mimpi papang hiji mimin anu datang adom si cucu ngawani wani ke ini trekan yang kak imah mimin di tengah jalan dicegah cucu ngarek sare miharep mimpi papang hiji mimin anu datang wani-wani ketinggi tekan yang kak imah mimin di tengah jalan dicegat cucu tok ketok ketok sora panto diketok. Tok ketok ketok panto hati diketok. Daripada jadi jangan nutung-tung na mata arah kes kapalang nasib sial. Ya sudah cucu saja. Balik kos di Cina weh. Cing, ayah nang. Cuk, ayah nang. Kang Darso, kong bosen ya. Mauan cucu kadieh teh anu senamaan. Ayah lima masalah. Oh. Kahiji emut wae. Oh. Kadua, kaipenten wae. Kadilu, hoyong tepang wae. Aduh kaopatna ayah teh kadua leutik. Oke. Anu terakhir kali Marusia ulang ge pada ngantos tok ketok ketok sora panto diketok. Tok ketok ketok sora panto diketok. Diri emu yung pikir bingung gering nantung ngalang layu nudi dagoan si mimin torojo cucu deh. Kalabakan kaedanan tepubuk rarasaan nudi harap akan si mimin torojo cucu deh. Ngarek sare miharep mimpi papang ijen mimin anu datang adon si cucu ngawani wani ke ini tekan jangka imah mimin di tengah jalan dicegah cucu lari sana miharap mimpi papang ijen mimin anu datang adon si cucu ngawani wani ke ini tekan jangka imah mimin di tengah jalan dicegah cucu tok ketok ketok sora panto diketok. Tok ketok ketok panto hati diketok. Daripada jadi jangan nutung-tung na mata arah kes kapalang nasib spesial. Ya sudah cucu saja ngarek sare miharep mimpi papang ijen mimin anu datang adon si cucu ngawani-wani ke ini rekan jangka imah